Wong London niku hantune namanya Casper. Kali vampir. Wong Arab niku jin. Nek wong Jawa, Masya Allah, kit mulai kuntilana, gendruwo, gundul pringis, kemamang, banaspati, tuyul, ah lengkap gue nih dewi nih. Jadi ini caranya Gusti Allah. Sama apa sampean yang ini kok digawe ciri-ciri rembes-rembes gini? Pesek-pesek kenapa? Kok gak gede kayak orang Eropa? Ya karena kita dibikin kecil-kecil, karena kita dibarter. Dibarter oleh Allah dengan sebuah tanah. Di mana kita ditempatkan di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Raono. Dik, apa mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Loh, ngono iku. Iku rek bocah iki. Bahkan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Sehingga malam hari ini harus kupaksakan menulis saja rindu untukmu. Walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Milenial nih kadang terus yang dibayangkan itu orang lain, yang dibayangkan bangsa lah lain, dibayang noi bangsa London. Padahal awak dhewe niki dididik untuk berada tetap pada laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Presiden kuikon. Saat ini merdeka aku lho, bebas. Wingi arep ngene mikir diawasi panwaslu. Saiki muni. Lha mulo kiai biasa bar salat engken wiritan nambal bocor la ilaha illallah. Ana sing protes, walah dikir kok gedek-gedek. Nabi karo sahabat nek dikir meneng. Sahabat murid Nabi meneng ini atine nang Gusti Allah. Ini santri jam meneng ini ya turu. Ayo sing santri kira-kira nyai niku nek jamak ngono napa jamake. Anggar ora kliru kafaro yu kafiru kufron mawon. Lha niku dadas pesantren itu punya kekhasan tersendiri dalam khazanah pendidikan Islam. Murite jenenge santri. Sing ngasuh kiai. Itu bahasa Arab. Mila sebab pesantren karo kiai, mula nek mlebu masjid jenenge sembahyang. Panggonane salat jenenge langgar. Ora ana arepe blas tadi. Langgar. Mboten enten arepe. Niki sebab napa? Nggih sebab Islam petuk wong Jawa. Jadi Islam niku agama saking Arab mriko petuk wong Jawa. Nah, wong Jawa niku wis duwe agama namine Hindu. Hindu niku pun lengkap zaman semonten. Pun lengkap. Negara ya pun duwe Mojo Pahit. Dadi Hindu niku perlengkapane pun utuh. Negara duwe jenenge Mojo Pahit. Kitab jenenge Weda. Tokoh agamane namine pun Brahma, Brahmana utawa Resi. Lah terus Islam niku dugi. Islam niku dugi. Petuk wong sing wis mboten wong bodho. Mula mboten gampang. Islam niku gathukke kali Jawa biyen niku mboten enteng. Diceritane Gusti Allah wis duwe pangeran. Jenenge Yang Widi. Diceritani panganan swarga iki woh-wohane akeh ngono. Wong Jawa ya wis rapati tertarik. Wong teng Jawa niku woh-wohan ya wis akeh. Bahkan teng sawah ciplukan no wis akeh. Tari opo? Kira-kira lu sampean bayangno. Critani Banyumili ning swarga. Wong Kediri ngarepe omah Banyumili. Bahkan banjir-banjir. Critane ning swarga sesuk bojone akeh ngono. Wong Kediri ku ora patek seneng bojo akeh. Wong siji ae cerewete ora umum. Ya. Lho iki dadi para wali ku biyen yo bingung. Nek cara kula ngoten wis ora tekan akal kula iki. Lha mula jenenge wong Jawa niku terus ya wis timbangane padu padha wae wis ora usah ngelangil. Padha ngene. Akhire Allah ya wis jenengi Sang Hyang. Sing siji Sang Hyang Widi, sing Islam Sang Hyang Wenang. Wis ngono wae ora usah takut tetep padu. Nah, nyembahe sembahyang. Isine terserah arep sembahyang ning gereja, arep sembahyang ning masjid, apa sembahyang ning candi, pokoknya nganggo jeneng bareng-bareng sembahyang. Musola langgar, telmidun muridun santri, soalnya tiang sing belajar kitab weda niku naminipun sahastri utawa santri. Ya wis, syaikhun ustadun nganggo jeneng bareng-bareng kiai. Dungduman ana kebo ya Kiai Slamet, ana tombak ya Kiai Pleret, ana semar ya Kiai Semar, lah ana Islam ya Kiai Haji, ngono rasa angel-angel. Wong biyen iki ngoten niku, rasa angel-angel, kok lak tukul karepe dhewe-dhewe. Padha karo ibu-ibu ora usah angel-angel nek riyaya. Kabeh niku bungkuse niki kongwan. Isine ya rengginang ngono, wajik. Niku di Jawa biyen. Soale napa? Jawa wis maju. Zaman biyen sampean bayangno. Maju apa-apa wis duwe Jawa niku tekan pomene wong Kediri Islam teko niku Kediri wis duwe raja terkenal namine Jaya Baya wis iku cara Jaya Baya niku munggah langit wis tahu jenenge Muksa mula Isra Mi'raj niku terjadi ning Kediri ngono wong Kediri rapati angel mahamine minal masjidil haram ilal masjidil aqsa oh saipi angin ngono bae lha wong Arab niku biyen manual soalé gelut ngono ya tonyo-tonyonan ora ana kancu ora ana nek ora bener Jawa wis maju iki buktine kathah saniki coba wong loh wong Eropa niku duwe cerita terkenal nggih sampean nom-nom ini Eropa ini ada cerita terkenal namanya Samson orang kuat orang Arab Sam'on orang kene yang duwe Bandung Bondo orang Eropa ini duwe kisah cinta yang mengharukan Romeo Juliet yang Arab Kais dan Laila Laila Majnun. Wong Cina nopo niku sampe ing teh. Wong Kediri duwe zaman semono, andi-andi lu. Mumut duwe. Panji Asmara Bangun duwe. Kono duwe cerita Cinderella, ibu tiri yang kejam. Jawa yang duwe wong Kediri. Bawang putih, bawang merah, klething kuning, klething abang duwe kabeh. Wong kono duwe cerita kura-kura ninja ngono kene duwe kancil nyolong ti. Duwe. Dadi kita niki jaman semonten nggih wis medene wong bangsane dhewe. Ono cerita Angling Darmo. Napa niku mungsuhe Bahadur sing iso mabur Angling Darmo. Batik Madrim. duwe kabeh. Dadi pondok pesantren niku minangka oplosan terus sakniki niku. Oplosan Islam murni dicak dioplos dengan kebudayaan Jawa Nusantara. Digathukke iku sing ora gampang. Mulane Islam niku nek petuk Jawa niku luwih gampang. Ngaji ngoten niku nek petuk basa Jawa ya luwih enteng. Sebab basa Jawa niku basa tuwek. Nek bahasa Indonesia niku mboten kuat ngadepi Quran ngono ora kuat bahasa Indonesia niku. Nek basa Jawa niku kuat wong basa Jawa niku basa tuwek. Bahasa Indonesia petuk basa Jawa niku mohon bahasa Indonesia ini mati. Basa Jawa kunduran trek. Niku nek dipethukke karo bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ini mati. Kunduran trek iki kira-kira bahasa Indonesia ini apa? Lho ya wis mboten saged sampean coba sing sekuk. Ini guru bahasa Indonesia ini pundi niki? Aku pengen ngerti. Kunduran trek ngono kira-kira apa iku bahasa Indonesia ini? Kebelakangan trek, ya ora iso. Apa? Trek mundur kena orang iki. Atret, atret itu mesti nabrak. Ini bahasa Jawa enak, wong ana truk mundur kok nabrak uang. Oh, kunduran truk. Pecirit ngono. Lho iki bahasa Indonesiane ra dadi kok. Santri kok melayu ngopo to iku? Pecirit. Apa? Berak kecil-kecil, ya mboten sakit. Lho, iku basa kejelungup. Apa kejelungup? Jelungup. Trusupen. Ah angel. Lha soalé bahasa iki kuat nek wong Jawa zaman semonten wis kuat bahasanya kuat. Wong Arab niku nek muni sego niku lak nampeng rus. Wong Inggris rice. Wong Kediri ya delok sik nek isik ning sawah cilik jenenge wine. Nek gedhe jenengane pari. Nek dipanen jenenge ga wite jenenge damen. Nek digiling jenenge ber sisane jenenge de. Lah nek gilingane cuwil-cuwil jenenge men menir. Didang jenenge se. Gondol cecek siji jenenge u. Buntel godhong jenenge lon. Buntel janur jenenge ku. Ublek-ublek jenenge bu. Silite gosong jenenge in. Ora kepangan garing jenenge a. Karak utawa a. Lha niku Jawa komplit. Basa Inggris sleep. Basa Arab naum. Basa Jawa ya tergantung sing turu sapa. Nek para kiai, para sesepuh ya nendro. Nek wong biasa ngisore ngono tilem, ngisore sare kekasih kita bubuk. Lha ni bahasa sampeyan sing sembrono. Mulane ana bubuk yang ngono ana. Anak-anak. Lho. Lah nek wong biasa tu turu, lah ana cah mbethik ngono ya. Batang. Mijek. Bangkong, ngorok, batang, ah lengkap. Jawa itu lengkap. Bahasa Inggris, bahasa Arab itu sakoto tiba. Bahasa Jawa ya ora tiba delok sik posisine. Mau ngarep lambene lemah tok no nyosop glundung-glundung koprol iki plung kecemplung ngubluk jelungup mengburi ngep mrene nglem waduh bahasa dudu wis lengkap basa Jawa zaman semono niku Islam rereng dugi pinter-pinter wong Jawa lho. Aman bayangno. Terus para wali iku nek ora pinter ya bubar wae nggawa Islam ning Jawa. Kudu pinter tenan. Lho sakniki alat musiknya wong Arab niku terbang. Terbang niku terbuat dari kayu dan kulit. Niku gampang to karek ngethok karo mbleh wae. Dus. Arek Eropa niku gitar. Gitar niku tali karo kayu. Kayu yo karek ngethok, tali karek mlintir ngono mawon. Le Jawa itu alat musiknya sampai nih sembayang, aku gamelan. Gamelan itu terbuat dari logam. Logam itu hanya dibuat oleh bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Udah tepuk tangan sih banter, gak usah sungkan-sungkan. Iku bongsomu. Le. Jadi nek cara dawuhipun Allah laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Aku bikin kalian dalam bentuk yang terbaik. Zaman semono nek wong Jawa wis aksani taqwim wis dohiron wa batinan ya. Apik kabeh pisan. Zaman semono Islam dugi mriki niku wis pinter-pinter. Diulangi napa wala yahudu ala ta'amil miskin aja ngedang-dangi panganane wong miskin. Wong Jawa iki wis duwe mangan ora mangan kumpul. Dadi ora ana wong ngedang-dangi panganane wong wong wis mangan ora mangan kumpul anger ngumpul mesti mangan. Wong Jawa mula ana wong urung lahir ya. Telung wulan ngono. Rung lahir petangulan wis ngumpulna tangga mangan jenenge ngapati engko pitung wulan mangan maneh jenenge mito mitone ana lahir ngono mangan maneh bleh wedhus nek lanang blehke loro jenenge akikah tapi nyeluk tangga wis masak nek teng Arab mriko daging mentah dibagi teng mriki teko karek mangan ngono niku akikah teng mriki teko karek mangan. Ya dilalah wedhuse sekarang gampang nek teng mriki. Ngingu wedhus kan gampang, wong ijo-ijo akeh. Lanang wedhus loro nek wedok si siji, lah nek wandu yo siji setengah. Mangan. Ana sunat, mangan maneh tangga diundang mangan sunat. Apa meneh? Rabi, mangan maneh. Tanggane mlebu rumah sakit, parani wong sak kampung nggawa pikep. Tonggone tabrakan lambene mangap ora iso mangan tetep digakno panganan wong Jawa. Dadi Jawane wis mangan ra mangan kumpul. Mula ana sing mati tonggone ngumpul kei mangan. Tekan pitung dino, tekan tang puluh dino mangan lho iki ngeten-ngeten iki. Ini budaya yang sudah ada. Nanti mula aja kumpul. Kula ora mbayangno. Arti kiai-kiai mbiyen sing teko mrene iki ya. Ya mbajane ora sembarangan. Makane wong mriki niku kita diajak betul menghargai jasa para sesepuh. Kuburane kongkon niliki, sejarahnya disuruh baca. Lho ngoten niku ontene ya nameng teng pesantren. Sing ora pesantren ngono saiki semo. Kon tilik kuburane sapa ngono emo. Gurune tilik kuburane musyrik malah ngono. Lah iku usum. Lah nek kiai-kiai tetep dituduhno, oh iki mbiyen perjuangane wali. Lah awak dhewe iki kiai wis trimo enake ngoten mawon wis ra melok berjuang. Zaman mbiyen iki abote ora umum. Mula wali-wali niku nek ngulang wong mbiyen mboten gampang koyo sampean sakniki ngene mboten. Mula anak-anak kula sing haflah niki tak jelasno, Cek. Ora lali. Sebab napa? Sampeyan iki wong milenial. Wisudawan, wisudawati niki lak manusia milenial. Manusia milenial itu manusia model anyar. Sing asline ora butuh apa-apa. Butuhe nameng pulsa. Ora butuh apa-apa. Ora butuh cah anyar rene wis pengen apa-apa karek delok handphone kok. Tinggal buka anggrono kuotane iso ndelok donya. Aja diukur kali panjenengan sing wali santri. Wali santri iki manusia zaman ol. Iki lah manusia zaman nol iki. Donyone niku teng mriki nek menungso niki. Iki donyone. Ngerti Mas iki raket ngerti mereke apa ora bocah iki? Yo iki mereke apa? Oh Samsung ngerti wong donyone kok. Utak-utak gitu iki. Sampean kan manusia zaman nom. Zaman kula iki zaman ol. Manual. Pengen delok gajah ngono ten. Niku ngenteni flora dan fauna. Sampean wis ora ngerti iku jenenge siaran flora dan fauna itu ora. Nek sing teng masjid iki wis merep niku. Bapak ibu, berarti nek pengen meru gajah Afrika, niku ngenteni siaran TVRI jenenge flora dan fauna. Pengen kerungu nyanyi ngono ngenteni berpacu dalam melodi. Sampeyan wis ora ngalami. Pengen delok film, niku ngenteni akhir pekan. Film cerita akhir pekan. Niku mawon nyetrumno aki sik. Mungkin aki nentek, TV ini mingkup ngalami TV sih jadi delok wong sak kampung itu sampe nusra ngalami ini sing teng langgar itu ngalami ini sing mecit itu ngonteni flora dan fauna ngonteni begitu wayai siaran ini disalini siarannya Harmoko klompen capir pegel klompen capir. Kadang ngerti-ngerti diganti siarannya Pak Murdiono Mensesnek zaman Pak Harto niku nek sampean roh ngono pok balang TV ini ana wong niku nek diwawancara ngeten iki nak ya jadi tadi Bapak sampean ra mbayangno ana menungsa kaya ngono niku meketek cara pager lho sampean lho wawancara ngono nang menteri niku niku setengah jam dhewe jadi niku Pak Murdiono sing sering ganggu flora dan fauna niku nek Pak Harmoko niku banter nek omong nek ra iso salah karena atas petunjuk Bapak Presiden ngono mesti. Lho, saiki sampean lho ora perlu ngenteni sampe ngono lho. Sampean karek njikuk handphone. Pengin ro donya karek ngetik teng mriki. Kinjeng kawin metu ngene iki ono lengkap. Iki cah modhek. Niki generasi zaman no niki ono kabeh. Tengu Afrika ngono ngene. Bokong India ngono metu niku. Iki zamane sampean. Manusia zaman model anyar biar kita itu main-main gitu. Main-main ini ngenteni rembulan. Kalau ada rembulan baru kita bermain. Begitu ada listrik rauno. Mulai biar itu ada anak-anak muda kalau pacaran gitu, umuran kulo pacaran gitu. Merayunya itu pakai rembulan. Aku bermimpi wajahmu secerah purnama oh. Saiki rauno zaman ini rayuan cintane aneh, Dik. Apa, Mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Lho ngono iku. Iku rek bocah iki. Lho ini sampean, ini generasi, ini kita ini lintas generasi ini. Iki generasi zaman ol, luweh ol meneh. Nah ini zaman no biyen niku tak akan cerita nih kita ini yang tua-tua iki carane ngono waktu sak durunge produksi sampean gitu. Bapak ibu sak durunge produksi iku nek jatuh cinta ya wah sak loro sakit karena misalnya kalau siji mlebu pondok ngono wis kuwangene iku ora umum ora tau petuk lungo ning pasar golek kertas warnane pink untuk apa nulis surat cinta. Sampai saya ikut raiso nulis surat cinta, raiso. Karena murah usum. Golek kertas pink, sing ambune mawar. Ojo ngasih keliru mambu Kamboja. Ngamuk rek keliru mambu Kamboja. Terus ditulisi, golek pen wae warnane sing biru utawa pink. Ojo ngasih keliru warna abang. Nek warna abang maknanya putus. Terus nulis, "Dik, sayangku. Kita terpisah jarak dan waktu. Engkau telah masuk penjara suci." Pondok pesantren maksudnya, pesantren penjara suci biyen. "Malam hari ini kerinduanku enggak bisa kutahan. Aku benar-benar merindukanmu. Bahkan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Sehingga malam hari ini harus kupaksakan menulis saja rindu untukmu. Walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama." Terus dikirim, kita kirim, kau wangen Nepal ngirim nih, Pak Pos. Saya ini sama ini rapetuk Pak Pos. Mula biar ada Pak Pos, laku Pak Pos ya, saya ini ada. Nah itu sampean, kita kangen salah sampai dulu kipas angin kan dulu rupane arek saking kangen. Oh nak milenial ora usum ngoten niku sakniki. Nek kangen ora perlu nulis, ora perlu napa-napa. Arek foto. Ngene lho. Kirim tulisi mah. Ora gitu. Iki cah milenial. Makanya sampean coba tak ajak mundur nih, cek roh sejarah bangsamu kok iso dadi jenenge pesantren, kok ora madrasah ngono tok, kok pesantren, kok jenenge kok ora ulama ya, kok kiai, bahkan kelas Kiai Hasyim Asy'ari kok jeneng kiai, padahal kiai ono jeneng kebu Kiai Slamet, ono tombak Kiai Pleret, ono Semar Kiai Semar. Lha iki lho. Memang tak jak mundur titik ae cek sampean iki kok nek lulus iki cek nyantol. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan Islamnya santri? Napa kok sampean diarani santri? Kok ora tilmidzun muridun semata-mata, kok santri lho iki, santri putri, santri putra. Bedane meng A karo I tok. Mula putra-putri iki petuke ning rai. Iya tuh eneng rai, ya kini rai ini cocok, ya petuk ngono ayo rai, oh ya, aku cocok ro raimu, ngono lah. Maka aku katakan I love you. Dari mulai tadi, mulai putra putri tadi rai, tadi cocoknya memang perkara rai dok. Liane sudah penting, masih gowembrot nih rai ini cocok, ya cocok. Masih ireng nek raine cocok, ya cocok. Aku seneng raimu. Dadi kelingan teng Suriname. Suriname niku wong Indonesia, ning digawa Londo teng negara Londo niku. Lah niku bahasane niku raimu piye? Ora kok sampean ngono ora meng raimu. Nang kono nang badhok. Basa Jawa Suriname. Badhok ngono badhok. Ana sing nang nguntal, ngono ya ana. Jadi anak-anak milenial ini mesti ditarik mundur. Untuk apa? Karena ini anak-anak yang kadang sangat sekarang tidak menghargai bangsanya. Milenial ini kadang terus yang dibayangkan itu orang lain, yang dibayangkan bangsa lain, dibayangno bangsa Londo. Padahal awak dhewe niki dididik untuk berada tetap pada laqad khalaqnal insana fi aksani takwim. Islame wis diulangi, menungso iki tetep paling apik. Cuman aksani takwime awak dhewe iki aksani takwim Jawa ya cilik-cilik pesek-pesek rembes-rembes ngene iki. Niki aksani takwim Jawa. Nek aksani takwim Cina ya tembem-tembem sipit sipit kulite putih. Nek aksani takwim Eropa ya gedhe dhuwur rambuté ya abang. Nek aksani takwim Afrika ya ireng gosong kaya kopi goreng niku aksani takwim. Lah gone dhewe aksani takwime ya ngene iki ciri-ciri pesek-pesek niki. Lho Allah sing ngendikake laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Lah nek aksani taqwim zaman Nabi Adam ya lagi siji. Aksani taqwim zaman Nabi Adam bentuk terbaiknya ya Nabi Adam tok niku gekan gedhe dhuwur. Swidak apa swidak dhira, sak dhira iki sak mene. Lah nek swidak mene ne wong Arab merono ya sak swidak hasta ya 50 meteran lah. Ini Nabi Adam ini aksani takwimnya gak siji, gak modelnya, gak prototipnya ngoten niku gede, dhuwur ngoten niku. Ya sampean aja mbayangno katoke sak pira, gede mesti dhuwur. Wong kadale on gedene sak dinosaurus. Lho dinosaurus niku kadal zaman Nabi Adam, 20 meter dhuwure niku dinosaurus. Lah nek 20 meter ngadepi wong 50 meter lah namung disadus sak wedhus ngoten ta, Mas? Boyo ini mungkin kelasnya cecek, buaya ini cecek, gede Nabi Adam ini besar. Siti Hawa ya gede. Iku aksani takwim zaman semonten lah. Aksani takwim zaman Nabi Muhammad ini lah wis waja'alnakum syu'uban wa qabaila kita wis. Jadi model ngeten niki berbangsa-bangsa bersuku-suku kita niki kebagian suku Jawa ya sing ngeten iki nek Jawa ya cili-cili minimalis. Nah, ini memberikan pemahaman sampean aja protes. Jadi anak-anak milenial yang bisa melihat dunia jangan protes kok aku ra digawe kaya londo sing gedhe dhuwur rambuté abang, ndak usah protes. Arab kok ayu ganteng ya. Nah, aku irungku kok mek nyetine ngono piye iki? Matane wong Arab iki alise nanggal sepisan. Kene alise nanggal 27. Kok iso ngopo? Ndak usah protes. Anak milenial sekarang ndak boleh emosi. Arab digawe ayu ganteng, ya mestinya kita paham. Allah sing ngatur. Ora ana banyu. Mboten enten banyu teng Arab niku nek digawe elek nek ra adus sakno. Tambah elek ngono lah. Mula nek digawe ayu ganteng senajan mboten adus tetep ayu tetep kan ganteng wong Arab. Kira-kira ngono kira-kira. Wong ora ngerti dalile kula yen tak goleki ning Quran ya ora eneng ning hadis ora eneng wis. Kamakola kira-kira mawon. Wong Eropa. Ngopo kok gedhe dhuwur niku aksani takwime? Bentuk terbaiknya kok gedhe dhuwur rambuté abang. Ya karena Eropa niku enten musim dingin. Musim dingin itu bisa min 41 derajat. Sampean bayangno min 41 derajat itu ademe kaya apa? Nek digawe sak sampean cili-cili ngene katuken mati. Garing ngik ngono. Nemu lho karo Gusti Allah digawe gede supaya nek ana musim dingin ora mati. Sebab nek Eropa niku lek wis musim dingin iki srengenge ngene ilang. Matahari enggak ada. 4 bulan full tanpa matahari. Mula wong wedok-wedok Eropa niku nek kehilangan matahari, kehilangan sinar ultraviolet. Nek kehilangan sinar ultraviolet, maka yang terjadi adalah kehilangan pigmen. Pigmen niku warna kulit itu hilang. Mula nek wis warna kulite hilang, berubah dadi bintik-bintik kaya kulite tekek. Mula wong Eropa niku lek musim dingin melayu teng Indonesia. Nggih, melumah ning pantai-pantai Indo. Nih saya nyambik nih kok doang orang orang klekar kata nih ini ku ajeng nopo tadi ini ku dede ngerti dede ya men berjemur niku niku mboten porno sampean ae sing ngeres itu berjemur sajane niku karena di sana kehilangan matahari. Lha mulo Islam niku namanya ngendikake litaarofu ngerti yo ngono to. Mula sampean mbok-mbok sesuk ana sing dadi presiden. Lho, sing banter amine kok. Sampean ra ngerti nek kula niki pas dongane mandi. Ono mbok dadi presiden, mbok dadi bupati. Sampean kudu ngerti nek ana wong Eropa mriki udar iku aja dikongkon nganggo jilbab. Jadi tidak ada peraturan syar'i turis masuk Indonesia harus pakai jilbab. Aja gawe ngono sesuk sampean. Turise pindah Thailand. Nggih. Yang Eropa niku lek musim dingin, niku ora duwe godhong. Godhonge ten iki rontok, dadi mboten iso nyayur. Panganane daging nek musim dingin, kalih susu diawetke namine keju. susu dibosokno namine yogurt nggih ta. Lho, sampean kok kiai kok paham yogurt yo ngene ngono. Ya ngerti wong anakku ngombe yogurt. Nah kula ditakoni pengen yogurt tak tukokno kula ora ngerti kula bali mulai meneh yogurt iki apa. Sesuk dheke moro oh yogurt iku iki to. Tak cacak kok ora enak. Mereka enggak punya daun nek musim dingin. Sing mboten rontok di musim dingin niku namanya godhong cemara tok. Mosok arep disayur godhong cemara lak ya ora. Mila nek wulan Desember, hari raya Natal niku wong Eropa ngangge godhong cemara. Soale nggih namanya godhong cemara tok sing mboten rontok. Mula sampeyan aja emosi. Masjidku aja ngasih ditanduri godhong cemara. Iku wit Kristen. Ket kapan wit duwe agama? Wadi kene iki diminta pengertian, mula santri niki. Paling pengertian dina niki. Lha niku napa nek sampean kok pengin ngerti para santri ora gumunan. Delok wong jenggoten ora gumun. Delok wong katoke cingkrang ora gumun. Delok khilafah ngene santri ya ora patek gumun. Lha santri iki ngerti kok critane kok. Kita semua diajarkan untuk memahami sejarah masalah masa lalu. Kenapa santri duwe al-muhafadzatu alal qadimis soleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Cina, ngopo kok tembem-tembem sipit-sipit ini? Lah Cina niku nek musim dingin, salju medun, niku srengenge ne metu. Salju niku lak putih kesinar srengenge niku ya silau. Makin saking silau ne suwe-suwe ngene. Kriyip-kriyip. Lha niku Afrika ngopo kok ireng gosong? Lha Gusti Allah nitip singa niku teng Afrika kok. Nek digawe putih diuber singa, ketok. Lah nek digawe ireng ngono mlayu yo mengkurep wis ora ketok niku teng mriku. Lha iki carane Gusti Allah. Sampapa sampean ning ngene kok digawe cilik-cilik rembes-rembes ngene. Pesek-pesek kenapa? Kok ndak gede kayak orang Eropa? Ya karena kita dibikin kecil-kecil karena kita dibarter. Dibarter oleh Allah dengan sebuah tanah di mana kita ditempatkan di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Ora ono. Nggon enak kaya Indonesia iki wis ora ono sampean ngandelen aku. Aku iki penjelajah dunia. Nek cara mbiyen niku jeleng kula niku Ibnu Battuta. Kula niku nglayap mawon. Niki wingi bar mulai ke Australia kula kelayapan. Nggih. Niku wenginane kok kula niku purun niku kelayapan teng Uni Soviet, Uzbekistan barang niku. Wah nek cerita Uzbekistan niku sampean sing lanang-lanang tak critani. Wong Uzbekistan, wong Azerbaijan niku. Niku wayu-ayune ora umum. Nggih, terus teng mriko niku wong siji ora entuk rabi siji. Minimal rabi loro. Nggih, Tunisia niku wong lanang kok rabi siji di penjara. Mula Pak Jane ya pengin pindah rono barang. Tapi paspor kula ajeng-ajeng mriko niku ilang paspor kula. Kula ndamel mrene ilang malih. Nanti kok paspor kok ben urusan rep rono kok ilang. Oh diguwak bojo kula tiba. Nggih lho, niku wedoke ayu niku wedoke. Dari dadi nek ana dari 10 perempuan yang cantik niku dari 10 perempuan niku 20 yang cantik. Aneh toh. Dari 30 perempuan 60 yang cantik. Napa sebabe? Sak bayang-bayangi mau ayu. Sak kayangane niku ayu saking wong kono. Lah mulo sampean aja rono, mung ndak pengin rabi wong kono. Tapi aneh nek sampean rabi bojone mesti ireng-ireng lho. Wah anake blontheng. Oke, tapi kalau rasido wingi niku. Karena di sana min 41 derajat. Ra kuat kula kira-kira. Min 41 derajat iki nguyuh urung rampung niku wis atos. Sep ngoten niku pun pucuke niku pun dadi es. Niku lho niku negara ra enak teng mriku lho, masyaallah. Lunga ning ndi-ndi niku numpak kirik. Pakai dokar, kirik apa motor kirik niku. Tuare kirik 6. Kirik 6 niku ning kirike ya 6 niku wong kirike semene-mene. Mboten kirik kik kik kik cilik niku mboten ana mene kirike. Naminipun Siberian Husky ale Alaskan Malamut. Wong Indonesia ra ono sing duwe niku Pak Fadlizon. Niku bolone Pak Prabowo. Nggih, Presiden Republik. Wong. Presiden kuikon. Saat ini merdeka kalau bebas. Wingi arep ngene mikir diawasi Panwaslu. Saiki mana muni. Saat ini merdeka aman. Santri wis duwe presiden aman. Nggih, nek wingi niku arep ngene. Wong kula tuku jeruk mikir arep duding ngene mikir kok. Pak niku jeruke pinten? Oh, pendukung Jokowi ya panjenengan waduh ra cita. Ngene, pendukung akhire. Niku pinten? Alah. Tahiyat niku lho arep ngene wedi wingi niku. At-tahiyatul mubah. Ngantek ana ning wong takbir ngene iki. Allah. karepmu. Sampai ana rene lah anu. Napa niku lho gambar kabeh niku lho. Ini lho kabeh ngene iki. Niku mau dikudungi kok. Karena niku nggih. Indonesia niku ora sida ning Eropa. Oh, ala dingin kaya ngene niku. Lah tapi nek teng mriki enake negara paling enak ning donya ya iki wis Indonesia. Wong Arab ku pengen nandur wit niku ratusan juta. Biayane. Mriki nandur wit niku ora sengaja iku tukul. Mangan kates terus klelek isine ngene. Sesuk ngising ning sawah niku ngerti-ngerti tukul kates. Iku nek ora ning Indonesia ora petuk sampean. Lha mulo ana kopi luwak niku ana. Kopi sing wis dipangan lu luwak. Lho aku lo mbayangno wong luwak wis iso menghasilkan kopi enake kaya ngoten niku. Kula mboten bayangaken nek menungso iku makhluk terbaik. Aksani takwim kira-kira nek produksi kopi ngono enak meneh niku mesti. Nggih, mesti enak niku. Mula kita niki wis ora ana kok nggon kok enake ngene. Eropa niku lek musim dingin iwak ra duwe. Mula musim panas ngawetno iwak namine sarten. Lah sampeyan bendina nyerok kali ngono iwake. Disirok ora kene disetrum. Ora diubek. Lha niku tahu zaman teng pondok. Sek cilik-cilik sak sampeyan ngene niki, ana blumbang, isine iwak. Sek cilik-cilik dicemplungi ya awak dhewe klelep. Nek disetrum ya ora ngerti diubek ya wong cah cilik-cilik akhire cah 300 tak kelumpukno. Nguyuh. Ternyata mblumbang niku diuyuhi wong 300 iwak yo ngene-ngene. Santri. Mabuk iwake. Lha tentu mono negara kok seindah kita ratu mon. Mulane wong Indonesia nih, apa wae berane ka macam saking api inggon nih. Panganan niku paling akeh bentuknya niku Indonesia. Wong Arab niku namanya kurma, roti, gandum khintah nih kok. Kali daging. Wong Eropa niku ya namanya daging, susu, bawang bombay. Lha teng mriki niku apa wae ana panganan niku? Mulai sego, jagung, telo, telo kaspo. Nun. Oh, telo kaspe, nggih, nek kaspo niku gorowan nggih. Telo kaspe. Terus gembili, uwi, suwek, gadung, bote. Ah, macam-macam mriki panganan, sakanane ana. Dadi wong mriki culno ning alas urip. Lho apa-apa ana mriki niku. Mula kula niku nate sampe penelitian nih, hantu paling akeh nih hantu Indonesia. Wong London niku hantune namanya Casper. kali vampir. Wong Arab niku jin. Lah nek wong Jawa, masyaallah. Kit mulai kuntilana, gendruwo, jerangkong, wewe, gundul pringis, kemamang, banaspati, tuyul, ah lengkap gone dhewe niku. Jupane sampean gawe ensiklopedi hantu ngono paling akeh ngene iki. Hei, iki bangsa dhewe. Wong Afrika niku arep dandan mboten iso ya, Han. Nah, kondisi yang seperti inilah yang akhirnya membentuk satu karakter. Ketika membentuk laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kudu dicekeli iman karo kelakuan apik. Lha mila para ulama biyen iki piye carane mengimankan wong Jawa? Lah niku ditempuh dengan cara pendidikan pesantren. Wong Jawa wis duwe iman, ning imane nang Sang Hyang Widi. Mula Allah ya digeser nang Sang Hyang Wenang. Wis duwe jenengane Brahmana, Resi, duwe kiai, ya wis Syaikhun Ustadzun jenenge kiai. Sing isine ana kebo Kiai Slamet ana napa. Niku lah amanu niku. Nggih. Niku teng Quran dipun sebataken walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di iman niku sambung menyambung tetesane wong bi wong biyen wong buri ra entuk lali karo sing dhisik sing gawoke iman. Niku mula amanune wong santri niku tidak pernah melupakan pembawa iman yang sebelumnya. Lah mula santri kaya mriki ya tetep dielingke iki biyen sing mulang Yai Hasyim. Yai Hasyim niku ya sing mulang biyen Yai Asy'ari ramane piyambak mondok tengene Mbah Khalil, mondok tengene Mbah Soleh. Lha santri tetep diulangi ngoten aja dilalekke. Mbah Asy'ari mondok tengene Mbah Khairon. Mbah Gareng Roto Purwo dadi. Mbah Khairon mondoke tengene Yai Abdul Wahid Salatiga. Ya Abdul Wahid entuk iman diulang iman karo Mbah Abdul Halim Boyo Bali. Mbah Abdul Halim diulang iman nyantri neng kene Mbah Sufyan tengtu Tuban. Mbah Sufyan mondoke tengene Mbah Jabar Nglirip Tuban, mondok tengene Mbah Abdurrahman Sambula Lasem. Mbah Abdurrahman mondok tengene Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Mbah Benowo mondok tengene Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng mondok tenggene Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo mondok tenggene Sunan Bonang. Sunan Bonang mondok tenggene Sunan Ampel. Sunan Ampel mondok tenggene Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi mondok tenggene Syekh Jumadil Kubro. Lah mulo sampean dijak ziarah nggih ta orang lalekno. Lha niki amanune santri niku ngoten niku. Soale amanu niku digawa karo walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Wong sing dhisik sing gawa iman. Lah sampean nek teng mriki biasane nameng tekan Syekh Jumadil Kubro. Soale sing pertama mlebu teng mriki niku Syekh Jumadil Kubro. Lah gurune Syekh Jumadil Kubro niku teng pase mriko sampean ra iso ziarah ora larang. Manggene teng pase mriko Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad niku mondok teng ngene Sayyid Ahmad Jalaluddin niku teng Campa mriko. Niku ya adoh teng Thailand mriko. Nek Sayyid Ahmad Jalaluddin mondok teng ngene Sayyid Abdul Malik niku Mongol. Adoh sampean ra iso rono wis mulo di online ngono tok biasane ila ruhi Sayyid Abdul Malik Al-Fatihah niku lak di online. Wong panjenengane diparani fazuruha ora tekan no larang. Wis online ngono ae wis gampang. Nah Sayyid Abdul Malik niku entuk iman teko ramanipun naminipun Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih digawake iman karo gurune naminipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat digawane iman kali gurune naminipun Sayyid Ali Khalil Qasam. Sayyid Ali Khalil Qasam gak no iman karo gurune naminipun Sayyid Alwi. Sayyid Alwi dibetake gurune Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad betake gurune Sayyid Alwi. Dibetake ramane naminipun Sayyid Ahmad Al Muhajir. Sayyid Muhajir digawake iman kali Sayyid Isa, diulang iman kali Sayyid Ubaidillah, diulang iman kali Sayyid Muhammad, diulang iman kali Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi diulang iman kali Sayyid Ja'far Shodiq. Lah Sayyid Ja'far Shodiq niku sing pancen pengen pindah mriki. Mula teng mriko curhat kali Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Niku saya Ja'far Shodiq niku medalke ngarap lho saking ribute teng mriko. Lah niku dibetake iman kali Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Baqir diulang iman kali Sayyid Ali Zainal A Bidin. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin atau Sayyid Bidin diulang iman kali Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan diulang iman kali Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ini sing mondok nenggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha mulo santri niku nek imane yo diulangi ke gurumu kena, gurumu kena cek ora lali. Mula pesantren niku enak, ora tau isik ikhol, isik nopo wong duwe kiai. Nah sing liyane wis ora khol wong ora duwe kiai. Kaya Ustaz Ba'asyir ngono kiyaine sapa? Ora duwe dek. Sapa ki langsung Quran, mosok khol Quran ora ngono. Ki lho mula nek santri niku ana khol soalene nopo? Sanate niku kiai ulama menungso. Lah sing buri-buri niku dikongkon napa ndongaake. Lho ngoten niku ya padha karo ilmune wong Jawa. Wong Jawa. Wong Jawa biyen niku para sesepuhe niku dihormati tenan jenenge Dang Hyang. Dadi wong Jawa niku nek ngarani buyut tuwek niku Dang Hyang. Nek wong Arab niku Syaikhun. Nek uwane akeh Saiban. Dene wong nek wong Jawa niku Dang Hyang. Niku jeneng menungsa. Mula wong Jawa niku nek mbahne diceluk Eyang. Terus sakniki terus gampangane dadi Danyang niku. Niku wong Jawa niku nyeluk mbahne niku Dang Hyang, Yang ngono niku. Nah para Dang Hyang niku mbiyen dijaluki tutur, diminta petunjuk. Persis kaya wong saiki njaluk petunjuk sing tuwa tu. Tuwa lah petunjuke para Dang Hyang niku petunjuk sing kudu dipun estokaken. Naminipun petunjuk ingkang dipun pundi pundi. Mula para Dang Hyang diarani pepunden, ka omahe diarani pun punden. Dadi nek cara Mbah Hasyim niku nek wong biyen ngono niki pundene Mbah Hasyim. Iki punden, pundene Mbah Hasyim. Kali bunyai Masrurah pun pundene teng mriki niku. Lah mengke anak putune wong Jawa niku kan terus nyebar pundi-pundi. Niku setahun pisan wangsul gawakno oleh-oleh para Dang Hyang. Wangsule anak putu niku naminipun Srada. Setahun pisan sing sakniki dadi mudik niku lho setahun pisan niku mbiyen niku Srada. Lah mula Srada niku nek dilakoni jenenge nyadran. Mula wong Jawa nek teko nang mbahne jenenge nyadran niku sebab mbiyen Srada. Nah digakno oleh-oleh, nek tesih urip ya diparingke wong mbahne sik urip. Nek sing pun mati digeleh petilasan. Petilasane wong Jawa niku ora dikubur biyen, petilasane digletaki gedhang kei rokok kesenengane para Dang Hyang. Lha niku lah, wong Jawa ya diulangi, mbahmu ora mati, mung pindah saka jagat cilik nang jagat gedhe, mulo iso di online merui kaki Danyang nini Danyang. Lah Islam yang ngulangi padha waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko mburi ndongakno sing lunga dhisik sing gawake iman. Lah terus nek wis mati ya parani nang kuburane. Wong fazuruha ziaroho, ora nek kuburan. Nah nek wis mati piye apa iso dijak omong iso? Wong latakulu lima yuktalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Coba arane mbah buyutmu mati ki mati ning sing urip. Mula iso ngangge ila ruhi ila hadro hadrati nek wong Jawa merui kaki danyang nene danyang nek Islam ila ruhi ila hadro hadrati. Nah wong Islam niku nek mati ya gak ana panganan sing akeh. Aja ngasi wong-wong tuamu mati ora apa gawakne panganan. Gak ana panganan sak akeh-akehe. Wong Jawa ya wong matimu gak ana panganan gele petilasane ngono. Nek Islam gak ana panganan, panganan dhewe. Supaya jeneng dadi soda sedekah mulo akhire srodo nyadran kisenan sedekahan mulo akhire diarani sedekahan utawa dekahan nek wong biyen. Lah begitu sedekahan dekahan anggere ana panganan teko, kiai Islam niku dongane padha Allahumma barik lana fima Allahumma barik lana. Wangger ana panganan kok Allahumma barik lana, mulo akhire tekane panganan burak barik jeneng ke barian. Gathuke biyen ajarane kita niku karo Islam niku gathuk mulo sakniki iku dekan, gawakno panganan pangan dhewe. Nek panganan teko jenenge barian. Ini lha Jawa. Mula nek kadang-kadang ora paham koyo ngeten iki mesti langsung musyrik, kafir ngono niku. Niku soalnya mesti ora santri niku Islam model anyar niku sing cangkokan tengah dalan ngoten niku. Lho nggih, wonten ngoten niku teng mriki. Ya nek ana ya wis kandhani. Nggih sami. Teng Kediri niki mbiyen wonten ajaran ekstrim namine ajaran Bhairawa Tantra niku ya ana teng Kediri. Ajaran Bhairawa Tantra niku ajaran sing bedake karo ajaran Brahma. Para brahmana niku nek mati kan kudu ilang raga sak sukmane, namine moksa. Supaya iso moksa niku kudu nglakoni pertama namine Upanishad, menghilangkan jati diri. Carane kaya bupati terus biar jati dirinya hilang, pindah nggon dadi bakul dawet. Ngoten niku Upanishad. Nek wis saged Upanishad nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi niku tambah didekitek tambah subur. Lah nek wis ngoten niku terus nglakoni upawasa. Upawasa niku wis mandek ora mangan, ora ngombe, ora demuk bucu. Mangke awake mimpes ilap ilang murca. Lah kata sing wis mimpes ciri-ciri ngoten niku eling weduse. Eling bojone macet cit. Nah ajeng gedhe meneh mboten iso, ajeng ilang mboten iso namine dadi jinglot utawa Bathara Karang. Mula sampean nek petu jinglot aja didolarang niku produk gagal muksa. Lah mila teng Jawa terus tukul ilmu nang sing berseberangan kali niku namine ilmu Bhairawa. Ilmu Bhairawa niku ilmu sing ngumbar hawa nafsu mboten nahan hawa nafsu. Nek nahan hawa nafsu namine pun upawasa. Mula Islam teko ora mangan ra ngombe ra temok bojo saru siam kok mirip upawasa. Mula saru siam diarani wulan puasa atau puasa niku saking kalimat upawasa. Lah akhirnya digoleki sing model seje sing ora pati abot ning ngumbar hawa nafsu. Duwe ajaran namine pun Bhairawa, ilmune namine ilmu pancamakara. Niku lanang wedok muter udo kabeh. Ngedep arak, ngedep tumpeng ingkung menungso. Supaya sukmane niku tenang. Syahwat ngisore udel diwareki ngangge hubungan seks bebas sak blengere lanang wedok. Supaya wetenge niku tenang mangan tumpeng. Supaya pikirannya tenang ombeni arak. Supaya mangkene sukmane lunga niku awake tenang raga sukma awake mboten obah pakane daging menungso. Mula tukul Sumanto bangsane niku. Wakhire tiyang Jawi niku duwe ilmu ngraga sukma. Lah kok suwe-suwe begitu ngraga sukma sukmane lunga enak jak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet. Sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhire tukul santet pelet ngepet. Lho niku mula Syekh Jumadil Kubro dikancani kare Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi sing ilat Jawa mengenal dengan nama Syekh Subah Subakir akhirnya duper-uper kali saya Subakir terakhir melayu teng Banyuwangi dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro diuber kali Mbah Maulana Isha akhirnya pemimpin Bayrawa ingkang nami Menak Sembuyu Bajul Sengoro nyerah lah anak sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparing keteng Mbah Isha pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makambe Gresik lah sakbare niku terus tiang Bayrawa niku ilang. Sebagian Melayu teng Bali, ternyata sebagian Melayu teng Kediri. Golei kali Sunan Bonang kepanggih tiang Bayrawa niku manggen teng sekitar patung totok kerot teng Pagu Pamenang niku. Wakhire kali Sunan Bonang diajar teng mriku saking kampung Singkalanyar daerah Prambon Nganjuk akhirnya nyerah. Bareng nyerah, ya wis Kang aku aja mbok pateni, wis ora. Rata pateni gue neng nurut yo, gih muter-muter tetep rau popo neng ojo udo, arak ganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep rau popo, ingkung menung so diganti ingkung pitik, mantrang rogosok mau diganti kalimat tauhid la ilaha illallah, akhirnya saking Kediri lahir budaya tumpeng, tumpengan sing wis didandani kali Sunan Bonang, musyrik napa mboten, ya mboten, wong wis didandani Sunan Bonang sing musyrik sing asli sak durunge ditandani Sunan Bonang. Lah mula Sunan Bonang sabare ndandani niku ilmu tumpengan niki dijelasaken tenggene Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo jelaske teng murite naminipun Sunan Geseng. Kali Sunan Geseng dijelaske teng murite naminipun Mbah Benowo, diulangke teng murite Mbah Abdurrahman Sambu, diulangke tenggene Mbah Jabbar, diulangke tenggene Mbah Sufyan, Mbah Sufyan ngulang tenggene Mbah Abdul Halim, diulangke teng Mbah Abdul Wahid, diulangke tenggene Mbah Khairon, Mbah Khairon ngulang teng Mbah Asy'ari, Mbah Asy'ari ngulang teng Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Mula wong NU ora tau nang konslet perkara tumpengan soalnya ngerti asal usul. Usule sing ra NU ribut musyrak musyrik musyrak musyrik musyrak musyrik. Mula non sing musyrak musyrik ya jelasno sing apik sing ngeyel ya tapuk lambene ngono ae lho. Lho ngeten-ngeten ini hanya santri yang ngerti karena santri tidak pernah meninggalkan masalah. Masa lalu al muhafadzah. Iki lho bejo mulane santri ini sing ngeten iki Islame ya ora kagetan. Sing anyar-anyar kewagetan. Indonesia salah punya merah putih. Sing bener la ilaha illallah gendera tauhid. Santrine eleh karepmu dhewe. Sing liyane ini bendera tauhid. Lho, santri iku ket jaban Mbah Sunan Bonang la ilaha illallah niku udah ditanam di sanubari masyarakat wis digawe tahlilan bendino, digawe zikir bendino. Dadi kalimat tauhid iku wis diselehno dadi hatinya masyarakat. Rakat mula wis ora perlu digawa rono rene lah sing anyar teko niki lho ngerti carane nyelekno. Mula digawa rono digawa rene digelene endi iki ora ngerti carane. Mula nek Islam santri dilokno, kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Enggak, aku tahlilan nganggo la ilaha illallah. Nek aku karo gendera PKI ya mo, wong iku gendera, tapi nek lunga ning sawah ya tetep nganggo arit, lunga nukang tetep nganggo palu biasa mawon. Dia itu santri, indah mula santri kira patek gampang dibujui, sing anyar-anyar iyalah bujuane gampang. Oh ya wingi ini kalau gumun wong sak Indonesia dibujui kono yang ngandel. Santri belas serang ngandel. Oh no presiden dilok no PKI kono yang ngandel, wong-wong ya dong ngandel. Itu fotonya di depan Aidit, wong Aidit itu rapat tahun 55 presiden lahir tahun 1961 oh sono. Gisami perang melawan penjajah resolusi jihad niku Kiai Hasyim Asy'ari. Lha ngono kuwi ya diganti sing mengeluarkan resolusi jihad Kiai Ahmad Dahlan. Padahal Kiai Ahmad Dahlan niku sedo tahun 23 1923 resolusi jihad tahun 45. Piye wong tahun 23 kok gawe resolusi jihad tahun 45? Apa gendruwone metu? Oh ngeten-ngeten ini ora iso. Sami Wali Songo tidak ada. Sebab apa? Gajah Mada sudah Islam. Mosok, oh Gajah Mada Islam. Jenenge Gajah Mada. Lu dijak seminar lho, aku nek seminar Gajah Mada Islam. Lu, ini muslim buktinya ana. Aku ora perkara iku. Kowe wae sing aneh. Aneh gimana kiai? Lah ya kono aneh. Aku ndongakno wong mati kok arani musyrik, malah kowe saiki ngislamno wong mati. Wakire digoreng, Wali Songo tidak ada. Ini Wali Songo ra ono buktine. Sing muni ngono Zainal Abidin jenggote semene. Akhirnya karo Kiai Hasyim, karo Kiai Said dilokno. Wancen wong ne jenggote dawa iki goblok. Akhirnya kono bales, Kiai Said goblok. Wong penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok. Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Ajarimu wingi ra ono. Kok saiki ono dan berjenggot. Ini ku wingi niku mulo Kiai Said dibuli jarene. Kalau sudah santri itu sudah berbicara bangsa dan tak bisa. Lha lho, mulo santri ini nalarnya indah. Mulo sampean bejo duwe Islam kok sasi naune di pondok pesan santren kakak sarungan ini biasa. Yo niku. Nah inilah khazanah kita. Kita ketemu dengan bangsa yang sangat besar. Wali ini ngulangi dadi santri sing apik ku mek ngene tok biyen. Pengen dadi santri apik nggih ae jempol ya apik. Jempol iki ra sempurna nek ra ono jentik. Mula jentik kudu kuat. Lah jentik iki maknane aja utak-atik barang liyan, aja nyolong, nyolongan. Mboten ditalili asyariku wasyariqatu faqtu aid yauma. Hadis law anna Fatimah binti Syaraqat laqatok tu yadah ngono ya mboten. Meng jentik aja utak-atik barang liyan. Iki tak jenenge jentik soalnya gue ngijen silite pitik. Ngono ta. Ini jari manis dadi wong sing manis sing aja manis-manis rai, aja sombong-sombong. Iki penunggul aja sombong-sombong, iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Wali ben nek mulang mek ngono ta. Lu mulang ngono-ngono ku ulangane wali ya. Ono manten anyar ngono ya ngarepe omah kon ngenehi cengkir gedang tep. Tebu, cengkir aku wis kenceng pikirku, gedang sampean wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, tebu aku wis mantep gedang mlebu. Nggih, kali tukang paes terus ditambahi wortel, kono mantene nang diwor cek nang untel-untelan. Ini kan model anyar. Niku mbiyen kenapa? Pelajarannya berat.